Taurat, Injil. Namanya ada, bendanya tak ada lagi. Nah, ini yang dijadikan sekarang tipu muslihat kepada umat Islam. Kalian disuruh percaya kepada Taurat? Ya. Disuruh percaya kepada Injil? Ya. Disuruh percaya kepada Zabur? Betul. Mana kitabnya? Kami tak tahu kitabnya mana. Ah, ini dia kitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, inilah Taurat, inilah Injil. Dalam perjanjian lama ada Mazmur, inilah Zabur. Maka anak-anak kita, saudara kita perlu diberitahu, namanya saja diambil, tapi isinya bukan. Yaktubun al-kitab bi-aydihim, ditulisnya dengan tangannya sendiri. Lalu dinisbatkannya ke namanya. Kebetulan yang menulisnya Matius, disebut Injil Matius. Yang menulisnya Markus, disebut Injil Markus. Yang menulisnya Lukas, disebut Injil Lukas. Yang menulisnya Paulus, disebut surat-surat Paulus kepada negeri-negeri. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia justru musuh Nabi Isa. Namanya Saul. Sesudah Nabi Isa diangkat, wama qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Wama salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Lalu kemudian dia itulah yang disalib. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa AS. Lalu kemudian mereka menyangka itulah dia. Lalu kemudian setelah Nabi Isa menghilang, datanglah seorang laki-laki bernama Saul. Aku sudah diangkat menjadi utusan Isa, dan namaku sudah dirubahnya menjadi Paulus. Dia tidak pernah berguru sama sekali kepada Nabi Isa AS. Wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada yang gaib, sudah. Melaksanakan solat, sudah. Melaksanakan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah pun sudah dilaksanakan. Percaya kepada Al-Quran, memang keyakinan kita. Percaya kepada Zabur, Taurat dan Injil. Yang ketujuh, wabil, yang keenam, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Ada sebagian orang mengatakan dunia ini tak akan berakhir. Dunia kekal abadi. Seperti ini saja. Dulu orang yang mengatakan begini banyak pengikutnya. Zaman sekarang ternyata mereka sudah memprediksi bahwa dunia ini sedang berada di dalam lautan meteor. Kita di dalam ini tak terasa. Sama macam kita naik pesawat, sedang melewati awan kabut tebal, melewati hujan. Kita di dalam santai. Kita tak tahu bahwa kita sedang melewati hujan meteor. Padahal meteor itu kalau sempat menembus, dibangun Allah, wabanaina fawqakum sab'an syidada, kami bangun di atas kalian itu ada 7 lapis ozon. Makanya ketika sebesar bola kasti, sebesar drum, begitu kena ozon, dia mulai seperti batu, es batu yang masuk ke dalam kuali panas, mencair sampai ke bumi, hilang sebesar ya, habis. Andai dia sampai ke kita sebesar bola kasti, maka dia akan membentuk sebuah danau seperti danau buatan sana, lebar luasnya seperti danau raja di Indragiri sana, hanya sebesar bola kasti. Bagaimana kalau yang jatuh itu sebesar bola basket, yang jatuh itu sebesar drum? Sudah lama kita ini musnah, habis, hancur. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin bahwa kita ini akan berakhir. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawaakibu intasarat, planet-planet bertabrakan. Merkurius, Pluto, Neptunus, Mars, matahari, bulan. Sekarang belum lagi terjadi tabrakan. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, semua masih berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari di tengah, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, semuanya berkeliling. Wa kullum fi falaki yasbahun, mereka berkeliling sesuai dengan dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun, Lalu bagaimana dengan matahari? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak kencang, tapi dia tidak berkeliling. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya. Tamshi berjalan, tajri berlari kencang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya, saking kencangnya seperti seolah-olah tak berjalan. Seperti pelak mobil racing Ferrari Sport, kita lihat saking kencangnya 180 km/jam, saking kencangnya seolah-olah dia tak bergerak. Loh, pelaknya kok tidak bergerak? Dia bergerak, tapi karena saking kencangnya seolah-olah tidak bergerak. Orang pasang teropong melihat matahari. Kenapa matahari diam, tidak bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak di tempat diamnya sekencang-kencangnya. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir, takdir ketetapan, ketentuan yang tak bisa dirubah. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Andai digesernya matahari itu sedikit saja menjauh dari bumi, beku kita, kepanas kedinginan. Andai digesernya matahari itu mendekat sedikit saja, terbakar kita, hancur, mati berkeping. Baru uap panas saja, sudah mati binatang-binatang ternak, kering tanam-tanaman, kita pun gerah kepanasan. Jangankan didekatkannya matahari, mati saja AC sudah kepanasan. Bayangkan kalau mati kipas, mati segala macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai masanya pengaturan alam ini kacau balau. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawaakibu intatharat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan naik ke darat, daratan hancur tsunami. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur ditiupkan sangkakala, bangkit tegak berdiri. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu sadarlah setiap yang bernyawa, sadarlah setiap yang hidup. Maka damas, apa yang pernah dia lakukan, solatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, anak yatim yang dia bantu, orang miskin yang dia sekolahkan. Maka damas wa akharat, wa bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقينون. Siapa dia? أولئك على هدى من ربهم. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Saya jalan dari Panam, Bapak jalan dari Ronggowarsito. Nanti kita jumpanya di Sudirman. Dua jalan yang berbeda, ketemu di jalan Sudirman. Kedua orang yang berbeda, dengan arah berbeda, ditemu di satu jalan, pertemuan itu disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Taufik apa? Ada kemauan kita, ada kemauan Allah. Berbeda kemauan kita dengan kemauan Allah. Ketika menyatu keinginan kita dengan keinginan Allah, disebut dengan taufiq. Malam ini kita semuanya mendapatkan taufiq. Kenapa? Allah ingin kita sholat, kita ikut. Allah ingin kita dengar nasihat, kita datang. Allah ingin kita berzikir di rumahnya, kita datang. Yang kita kaji ayat-ayatnya, kita duduk bersama orang-orang hamba-hambanya. Yang kita kaji adalah kitab sucinya di dalam rumahnya. Bersatu kehendak dia dengan kehendak kita, itu disebut dengan taufik. Hidayah, petunjuk. Ikut kata petunjuk, belok ke kanan, masuk ke kanan, petunjuk. Ulaika, mereka yang melakukan ini tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada dalam hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun, orang yang menang itu muflih, jamaknya muflihun, kemenangan itu falah. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Orang yang menang itu muflih, sifatnya ada enam. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agaknya itulah rahasia mengapa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal surat Al-Baqarah, dan ujung surat Al-Baqarah di atas makamku dalam kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, kitab Ar-Ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Habis. Manusia dibagi tiga: mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini. Supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'uzubillah. Cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama. Masuk kelompok kedua, kafir. Putih, hitam. Tak jelas putih, hitam. Mudzabdzabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula. Kesana tak masuk. Wa la ilaha ula. Kesana pun tak masuk. Kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesana. Mencela-mencela. Abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, 5 ayat. Jelas orang beriman. Kelompok yang kedua, 2 ayat. Ayat 6, ayat 7. Mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim kafaru, diambil 3 huruf ka fa ra, lawannya syakara. Kafar syakar. La in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara. Orang kafir menutupi nikmat Allah, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat. Maka dia disebut dengan kafara, ditutupinya nikmat itu. Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara, bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat Isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innalladzina kafaru, mereka kafara, menutupi nikmat Allah. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum, kau beri peringatan tak kau beri peringatan. La yu'minun, mereka tak beriman, mereka tidak percaya. Karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ketujuh, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Mereka mendapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakzibun, mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu, tidak ada itu kebenaran. Yakzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sod nun waw ba ra, sonubar bahasa kitanya pinus. Pokok pinus, Bapak Ibu yang pernah ke bukit melihat ada pokok pinus, ada buahnya sebesar ibu jari, bentuknya macam ini, pas metem jantung, maka disebut dengan hati sonubari. Sanubari, karena besarnya sebesar buah sonubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar, kita selalu menyebut macam jantung pisang, karena memang jantung, tapi jantung pisang terlalu besar, kecuali kita orang Afrika sebesar jantung. Tapi manusia, orang kita, sanubar, hati sanubari, sebesar buah sanubar, karena melihat bentuknya. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah nurani. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati yang mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah, hati nur yang dimintakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i, doa tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamani nura, wa an yamini, sebelah kanan cahaya, wa min yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fauqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni nura. Yang pertama kali diminta terang, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan pencerahan dalam hatiku. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali? Apa kata beliau? Nurun yaqzifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap, karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya, cahaya. Ini cahaya yang datang dari diesel. Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur, wahai engkau cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup, balrana ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik, titik, titik, titik, titik. Lama-lama hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, hitam telinganya, hitam matanya, kalau dia sudah pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Hitam semuanya, gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Setelah hati tertutup, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah, di dalam mata mereka ada ghisyawah, ghisya, selaput. Fi qulubihim maradu fazadahumullah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kalau kita lihat mukmin 5 ayat, kafir 2 ayat. Sisanya 5, 6, 7, 8 ke 20, 13 ayat untuk orang munafik. Ternyata betul munafik nilai yang paling banyak dalam kehidupan kita. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, bajunya baju Islam, kulitnya kulit kita, agamanya agama kita, tapi perbuatannya perbuatan orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dia dengan orang beriman, apa kata dia? Amanna, kami beriman, sama macam kalian, kami sholat juga, kami puasa juga. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kalian, kami ikut geng kalian. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami ikut sholat sama mereka, ikut puasa sama mereka, ikut di masjid sama mereka, inna mustahzi'un, kami hanya mengejek-ejek saja, pura-pura saja. Tiga kelompok yang ada di pangkal surat Al-Baqarah. Orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat, yang sudah kita kaji 7 ayat. Sisanya adalah ayat ke-8 sampai ke-20. Itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Bapak Ibu yang sudah hafal ayat ini, adik-adik yang membacanya dalam salat sunat, dibaca dalam tahajud nanti malam, perenungan, yang sudah tahu mengulang kaji Allahu Akbar usolli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Dapat ayatnya, dapat maknanya, mengulang balik. Alangkah indahnya dibaca berkali-kali, karena Al-Quran seperti permata. Baca sekali, nampak dari sisi sini. Baca sekali, nampak dari aspek ini. Baca sekali, makin sering dibaca, makin banyak dibaca, makin nampak cahaya-cahayanya berkilau. Begitu kita, kata Abdullah Darras, seorang ahli tafsir dari Universitas Al-Azhar Mesir. Ketika mendapatkan kenikmatan saat membaca Al-Quran, bersyukurlah. Ketika merasakan kenikmatan saat mendengar pengajian, bersyukurlah. Ketika mendapatkan rasa nikmat saat berzikir bersama orang baik, bersyukurlah. Ketika mendapatkan nikmat luar biasa di saat sujud di tengah malam, bersyukurlah. Itulah sebenarnya bahagia itu. Bahagia itu sederhana. Kapan? Merasakan hati tenang saat baca Quran, merasakan hati lapang saat berzikir, merasakan hati tenang saat buka puasa sunat, merasakan hati lapang saat banyak ibadah sunat, merasakan ketenangan di saat bersama orang-orang baik. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara jari jemari Allah Ta'ala. Seperti kita membolak-balik duit kerincing, duit logam di ujung jari. Kita balik senang, kita balik susah. Kita balik tenang, kita balik gundah. Begitulah mudahnya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Kalau ketenangan dapat ketika pengajian, kalau ketenangan dapat ketika baca Quran, kalau ketenangan dapat ketika munajat tahajud tengah malam, maka ketika dia hilang, kita akan ulang balik. Hilang, ulangi lagi. Hilang, ulangi lagi. Sampai kita betul-betul merasakan manisnya iman, manisnya qanaah, manisnya zuhud, manisnya tumakninah. Sampai Israel datang mencabut nyawa kita, mati dalam keadaan istiqamah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itulah kaji kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, baik tertulis, langsung kita akan bahas dalam tanya jawab, insyaAllah. Syukran. Kapan mulai sholat tahajud? Sebelum atau sesudah? Kapan mulai sholat fajar? Sebelum atau syukran? Atau sesudah sholat subuh? Dia disebut dengan sholat subuh. Nama keduanya solat ghadat, man sallal ghadata. Nama ketiganya solat fajar. Nama keempatnya Quran al-Fajri. Quran al-Fajri ada dalam Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut qur'anal fajri karena ayat yang paling panjang dibaca pada salat subuh. Disebut dengan salat subuh, disebut dengan salat ghadat, disebut dengan salat fajar. Saya mau menunjukkan nama solat subuh 4. Solat ghadat, solat subuh, solat fajar, solat Qur'an al-fajri. Solat qabliyahnya, solat sunatnya, solat sunat qabliyah subuh, solat sunat fajar. Sama tak pak solat sunat fajar dengan solat sunat qabliyah subuh? Sama. Usolli sunnatas subuhi rak'ataini qabliyatan. Kalau yang satu lagi, usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, satu bab khusus, 2 rakaat solat sunat fajar. Waktunya kapan? Ba'dal azan. Karena Rasulullah SAW yusolli rak'atail fajri. Nabi solat sunat 2 rakaat, solat sunat fajar ba'dal azan, setelah azan subuh. Ayat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun. Ayat keduanya qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Kita boleh sekantor dengan Konghucu nanti siang, silakan. Kau mau kuliah satu kelas dengan Kristen, silakan. Tapi di rakaat pertama sudah ditanamkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua ditanamkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya rakaatal fajri, 2 rakaat sunat fajar qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Tulis 77 tanya jawab salat, enter, share Twitter, BBM, WhatsApp, bagi ke kawan-kawan. Apakah solat qabliyah subuh sama dengan solat sunat fajar? Ada itu dibahas. Tengok. Rakaat pertama baca surat apa Pak Ustaz? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Apa sama solat sunat fajar dengan rawatib qabliyah subuh? Sama, podo, sami mawon, samo. Tak ada beda. Saya punya anak angkat. Boleh tak dalam akte kelahirannya menggunakan nama bin sebagai bapaknya? Bagaimana sebaiknya menurut Islam? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah dia dengan nama bapak kandungnya, itu lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tuh Pak Ustaz? Ud'uhum li'abaihim, surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim, bapak satu, aba bapak-bapak, panggillah dia menurut nama bapaknya. Turunlah Nabi Muhammad bersama Zaid, lalu mereka memanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukan bapak kalian, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Sejak turun ayat itu mereka tidak lagi memanggilnya Zaid bin Muhammad, tapi mereka memanggilnya adalah Zaid bin Harithah, karena ayahnya namanya Harithah, maka dipanggil dia Zaid bin Harithah. Putuskah hubungan Nabi dengan dia? Akrab bukan main. Dia punya anak laki-laki namanya Usamah. Usamah itu diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Namanya Usamah bin Zaid. Anak ayahnya anak angkat Nabi, anaknya macam cucu Nabi. Karena ayahnya tak putus hubungan dengan Nabi, hubungan dekat, tapi menisbatkan nama tak boleh. Maka ketika ada seorang perempuan mencuri, harus potong tangan. Siapa yang mencuri? Potong tangan. Ternyata yang mencuri ini anak kepala suku, namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Aswad artinya hitam. Pak Aswad, Pak Hitam. Mohon maaf kalau ada nama Pak Hitam. Mencuri anaknya, namanya Fatimah binti Aswad. Siapalah agaknya kira-kira yang bisa kita utus menghadap Nabi Muhammad? Yang ini takut, yang ini takut. Siapa diutus? Usamah diutus. Karena Usamah ini udah macam cucu Nabi, karena ayahnya Zaid anak angkat Nabi. Kita utus Usamah. Datanglah Usamah menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ya ini ada namanya Fatimah. Terus dia mencuri, kira-kira hukumannya boleh tak diringankan ya Rasulullah? Merah wajah Nabi. Ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya kenapa orang-orang sebelum kamu dulu ditimpa Allah bencana, dimusnahkan. Kenapa? Idza saraqa fihi mudhaif. Kalau yang mencuri itu orang lemah, aqamu alaihi al-had, mereka potong tangannya. Wa idza saraqa fihi musyarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, tarakuh, mereka biarkan. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah anak si Aswad, Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini kasusnya pada Usamah yang dekat betul dengan Nabi, dia anak Zaid, dan Zaid itu luar biasa. Sampai namanya ditulis dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidu wa tara zawajnakaha. Zaid menikah dengan Zainab binti Jahsy. Cerai. Apa kata Allah? Falamma qadha Zaidu wa tara. Ketika sudah habis iddah Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid, zawajnakaha. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Menurut Arab, Arab jahiliyah, anak angkat kalau punya istri cerai, haram bapak angkat menikahi istrinya. Maka waktu itu ujian untuk Nabi berat betul. Nabi disuruh menikahi istri, mantan istri si Zaid, dinikahkan. Allah Ta'ala langsung menikahkannya. Zawajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengan dia. Mulailah cakap orang banyak, ah, Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Muhammad menikahi. Kedatangan Nabi Muhammad SAW membantah hukum-hukum jahiliyah yang lama. Nah, ini di antara hukum jahiliyah adalah menisbatkan anak dengan bapak angkatnya dan haram menikahi mantan istri anak. Ini berlaku pada Zaid bin Harithah. Kita lanjutkan. Bagaimana sebaiknya menurut Islam? Panggil menurut bapak kandungnya. Mohon penjelasan. Sebab kata kawan saya hukumnya haram. Bukan kata kawan saya, kata Quran. Arab. Saya mengangkatnya sejak umur sehari Pak Ustaz. Sudah itu saya anggap baik, tak salah. Apa pula salahnya? Menoron, menolong saudara, menolong orang andai pun dia tidak susah, menolong sesama mukmin. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tolonglah, tak ada salahnya. Hanya saja kalau dia laki-laki sebaiknya dari saudara ibu. Kenapa? Nanti kalau dia akil balik dia bisa serumah dengan ibu, keponakan ibu. Cuman kalau dia perempuan dari pihak laki-laki. Kenapa? Karena dia keponakan saya tak punya anak perempuan, anak saya laki-laki. Saya ambil anak perempuan keponakan saya, sehingga kalau saya pulang mengajar dibukakannya pintu, Pak Cik disalamnya tangan saya, dia mahram saya, tak masalah. Tapi kalau anak perempuan lain, tiap saya pulang dia nyambut. Lama-lama, ini udah macam bini saya nih. Berapa banyak orang menikahi anak angkatnya, bergara-gara, oh ini lebih baik yang mahram, saudara dari pihak perempuan. Amin, ini baik cara membantu tapi sesuai dengan syariat Islam. Baik, tak salah. Ustaz, apakah yang disebut Yesus bagi orang Nasrani itu adalah Nabi Isa? Isa dalam bahasa Arab. Isa dalam bahasa Ibrani, Isoa. Bahasa Ibrani, bahasa yang aslinya, Isoa. Dalam bahasa Arab, Isa. Kenapa bisa menjadi Yesus? Karena orang Yunani semua nama itu ujungnya us. Pilatus, Markus, Timotius, Paulus, Columbus, yang sekarang ini Benedictus, yang mengundurkan diri digantikan oleh Franciscus, menggantikan Benedictus yang sebelumnya adalah Paulus. Dari mana datang us-us-us itu? Yunani. Jadi asal katanya Isoa. Ketika Markus itu orang Yunani, Markuslah yang pertama kali membawa ajaran Isa ke Yunani. Maka ujung nama itu berubah menjadi sama macam orang Eropa. Orang Eropa kan ujung namanya off. Maka ketika Ibrahim pergi ke Rusia, fik Slobodan Milosevic. Ketika Ibrahim pergi ke Rusia, berubah jadi namanya Ibrahimovic. Saya ini kalau ke Rusia, Somadinovic. Begitu juga dalam kasus ini, aslinya Isoa. Ketika dia pergi ke Yunani, ujungnya menjadi Isus. Kira-kira nama asli Isoa, ke dalam Arab Isa, ke dalam Yunani Isus. Mana yang lebih mendekati kebenaran, Isus atau Isa? Isa, karena Isus itu terlalu banyak berubahnya. Maka mereka sudah merubah nama Isa. Jadi kalau ditanya, apakah Isa itu Isus? Yang betul adalah Isa, karena lebih mendekati Isoa. Adapun Isus jauh. Saya ini kalau ke Yunani menjadi Somadus, karena ujung nama itu pasti dibuat us semuanya. Jadi yang paling mendekati kebenaran adalah Isa, karena dekat pada Isoa. Apakah Isa itu yang tergantung di palang salib? Tidak. Makanya ketika kita mengatakan Selamat Natal, otomatis kita sudah mengakui tiga. Pertama, kita mengakui bahwa Isa anak Tuhan yang tunggal. Kedua, kita mengakui bahwa Isa lahir tanggal 25 Desember. Ketiga, kita mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Tiga-tiga tak betul. Kita mengakui bahwa Isa anak manusia, anak daripada Maryam. Kedudukan Isa menurut agama Kristen anak Tuhan, diangkat terlampu melambung tinggi. Sedangkan orang Yahudi mengatakan dia anak zina, karena mereka menuduh Maryam berzina dengan Yosef si tukang kayu, tunangannya. Maryam itu ditunangkan dengan Yosef. Dalam bahasa Arab Yusuf An-Najjar, Najjar artinya tukang kayu. Tiba-tiba hamil tak ada suami, Yahudi menuduh dia berzina. Apa kata orang Yahudi? Makana abu kimra'a sawin, bapakmu bukan preman, bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan WTS, wanita tuna susila. Titik. Ayat itu masih koma, belum sampai ke ujung. Makana abu kimra'a sawin, ayahmu bukan preman, bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tuna susila. Koma, masih gantung. Sebetulnya kalau mau dilanjutkan apa bunyi ayat itu? Bapakmu bukan wanita tunasusila, ibumu bukan tunasusila, ayahmu bukan penjahat. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Berarti kau berzina. Mereka menuduh Maryam berzina, dijatuhkan serendah-rendahnya. Sedangkan Kristen menaikkan dia setinggi-tingginya. Dia dianggap sebagai anak Tuhan. Islam yang jalan tengah. Islam tidak mengatakan dia anak zina, dan Islam mengatakan bukan dia anak Tuhan. Dia adalah anak manusia yang diberikan mukjizat. Kalau Isa dianggap anak Tuhan karena tidak punya ayah, maka Adam lebih anak Tuhan karena tak berayah, tak beremak, tak punya emak. Nah, maka harus jeli. Perlu dibaca kitab yang berjudul Isa fil Quran, Nabi Isa menurut Al-Quran dan Sunnah. Dia anak manusia yang ditiupkan ruhnya oleh malaikat ke dalam perut rahim Maryam sebagai mukjizat, tak punya ayah, dan dia bukan Tuhan, bukan unsur Tuhan sama sekali. Itu menurut keyakinan Islam. Tanamkan ke anak-anak kita. Dua surat khusus untuk Maryam. Satu surat atas nama dia, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Maryam. Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Kaf ya ha, kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria punya istri, istri Zakaria ini punya saudara kandung namanya Hana. Hana punya suami namanya Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Zakaria, Yahya, Hana, Imran, Maryam, Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Bukan Ali Imran yang meledakkan Bali. Dua surat khusus untuk Maryam. Satu surat Ali Imran, satu surat Maryam. Kalau memang Quran itu buatan Muhammad, tentu dibuatnya surat Aminah, surat Aisyah, surat Fatimah, dan dibuatnya pula surat Ali Abdul Muttalib. Tentulah nama keluarga dia buat, tapi dia tidak menunjukkan keluarganya. Quran itu turun untuk menjelaskan yang samar. Ali Imran, keluarga datuknya Isa. Maryam, ibunya Isa. 114 surat, 2 surat khusus untuk orang yang mulia itu. Apakah Dajjal itu seperti melotot-lototkan mata kepala alim ulama? Itu Nusron, bukan Dajjal. Saya beli bejana. Bejana itu mangkok tempat air. Bahasa Arabnya ina. Bejana terbuat dari emas, namanya ina. Kalau ada bejana, warnanya warna emas, tapi sebetulnya dia kuningan, maka bahasa Arabnya ina mudajjal. Mudajjal artinya macam emas tapi bukan emas. Jam Ustaz itu cantik itu, iya. Dari emas Pak Ustaz? Enggak, macam emas. Apa namanya? Sa'ah mudajjal. Lalu kalau gitu dajjal itu apa? Palsu. Bejana yang macam emas tapi bukan emas, ina mudajjal. Lalu makna dajjal kenapa digandengkan dengan al-masihid dajjal? Karena dia mirip macam masih tapi palsu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid, jauhkan aku dari azab fitnah masih dajjal. Kenapa digandengkan dengan masih? Karena ada masih asli Isa, masih dajjal palsu. Ditunjuknya langit. Ya sama imtiri, ay langit, turun hujan, turun hujan. Ditunjuknya bumi. Ya ardi umbuti, hai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh pokok kayu. Ditunjuknya mayat yang sedang tidur, sedang mati, ditunjuknya. Ya mayat, kum, bangkit, bangkit. Disangka orang dia al-masih, padahal dia al-masih dajjal. Ya Allah, selamatkan aku ketika al-masih dajjal itu datang. Kusangka dia masih asli, ternyata masih dajjal. Jangankan yang palsu dajjal asli datang, jangankan yang dajjal asli itu datang, yang dajjal palsu pun datang, kita sudah bingung. Pak Gatot, Lia Eden, Ahmad Musadek, Dimas Kanjeng, sudah bingung orang membedakan. Makanya kalau mau selamat dari dajjal-dajjal-dajjal ini, paling tidak melakukan tiga. Pertama, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, petang Kamis malam Jumat, dari mulai malamnya sampai menjelang Jumat, sampai ba'da Jumatnya, sampai asarnya, sampai tenggelam matahari, adha'allahu lahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya, sehingga bisa dia membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana asli, mana palsu. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat, Jumat ini ke Jumat depan, baca lagi Jumat ini sampai mati, baca surat Al-Kahfi. Yang kedua, menghafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat di awal. Yang ketiga, sebelum salam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sudah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab salat. Apakah doa bacaan sebelum salam? Ada di dalam. Teksnya ada, terjemahnya ada. Download PDF gratis, screenshot, cut, share, bagi ke kawan-kawan. Doa supaya selamat dari dajjal dan cucu cicit dajjal. Apakah matanya melotot? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia jahat. Salah satu bentuk kejahatan mempelototi ulama. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya punya hutang yang lumayan besar kepada seorang. Sudah lama saya tak pernah mengangsurnya. Tapi kalau saya bayar langsung pun saya belum punya uang. Saya punya motor. Apakah saya jual saja motor untuk bayar utang, atau saya pinjam koperasi untuk bayar utang? Karena kalau saya pinjam di koperasi, saya tak terasa megang uangnya karena langsung dipotong gaji saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kalau motor itu ada dua, yang satu ini dijual masih tetap bisa kerja, juallah. Tapi kalau itulah satu-satunya, nanti kalau itu tak ada kerja mau pakai apa? maka ada tempat bisa meminjam, pinjamlah. Adapun tempat meminjam yang pakai bunga, riba. Jangan menghapus yang ini dengan ini. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengamalkan surat Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, Pak. Pak Marjan, saya perlu duit nih, Pak. Berapa, Pak Ustaz? 5 juta. Tolong pinjam saya. Kapan? Saya akan bayar tanggal 1 Januari 2017. Cukupkah mulut saja? Tak. Waliyaktub bainakum katibun bil adli. Angkatlah satu orang penulis yang adil. Tolong dulu Mas satu. Pinjam catat ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad ini disaksikan. Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Hendaklah datang dua orang sebagai saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada dua orang laki-laki, farajulun satu orang laki-laki, wa mara'atani dua orang perempuan. Satu halaman full tentang ayat utang, lengkap dengan detail penulisnya, saksinya. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya dibuatlah perjanjian. Saya satu pegang, bapak satu. Ya, oke. Pas tanggal 1 Januari 2017 datanglah SMS Pak Marjan. Ustaz Abdul Somad, bukan mau mengucapkan selamat tahun baru, mengingatkan aja. Wajib beliau tagih. Tujuan beliau, walaupun uang beliau banyak, bukan masalah duit banyaknya, beliau mau menyelamatkan saya, jangan sampai saya mati su'ul khatimah. Maka mesti diingatkan dia. Inilah makna tawasau bilhaq wa tawasau bisab. Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran, kebenaran bayar utang. Ustaz kapan bisa bayar? Mohon maaf Pak, saya 1 Januari ini belum bisa. Fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa naziratun ila maisarah, tunggulah sampai maisarah. Maisarah artinya ada kemudahan. Jadi kalau ada nama orang Maisarah itu suka memberi kemudahan. Belum bisa 1 Januari? Belum. Oke, saya kasih tenggat waktu 1 bulan. 1 Februari. Oke? Ya, sampai Februari. Tak juga bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang hafal ayat itu Pak Marjan, bukan saya. Sekarang banyak orang yang salah, yang hafal ayat itu yang minjam. Sehingga ketika datang orang menagih dibacakannya, wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Ini salah. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Adapun yang minjam, dia mesti ngapal ayat Al-Baqarah 282. Dia mesti ngapal hadis tentang orang yang meminjam uang, mengelak-ngelak-ngelak, tak mau bayar utang, yang mati syahid tak merasakan tiga, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab illad dain, kecuali utang. Utang piutang tak bisa ditebus. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, mati menghadap Allah pada hari kiamat, solatnya banyak. Solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat duha, solat sunat tahajud. Wasiyamin, puasanya banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud, puasa Ashura, puasa. Banyak puasanya. Tapi ternyata qad akala mahlahaza, memakan harta si fulan. 5 juta, 3 juta, 4 juta, 2 juta. Bangga pula tuh. Utang kamu dengan apa? Itulah, aku bisa ngelak-ngelak, akhirnya diam aja deh kan. Memakan harta orang dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Amalkan Al-Baqarah 282. Walaupun kawan akrab, walaupun sahabat, walaupun dengan istri sendiri. Hah? Dengan istri sendiri Pak Ustaz? Iya. Ustaz amalkan nih? Iya. Dengan siapa? Istri saya. Yang mau minjam duit saya, ambil kertas, tulis surat perjanjian. Diawali dari diri sendiri. Nah, ini tentang masalah mengamalkan ajaran. Seandainya dulu diamalkan, tak akan terjadi seperti ini. Menunda, menunda, menunda, menunda. Kalau digadaikan barang, babnya lain lagi, namanya bab rohan. Dalam kasus ini, mana yang paling memungkinkan, laksanakanlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban